Di mana Ibu? Di Jakarta. Ya. Ibu lemes amat, Ibu belum minum. Iya, curhat dong, Ma. Iya dong, ya, Ibu. Iya, ini Mama. Iya. Saya mau curhat. Iya. Iya, kenapa Ibu? Saya suami saya meninggalkan saya. Pergi apa meninggal dunia? Meninggalkan aja, Bu. Oh, ya, pergi. Ya. Oke, terus. Ibu mohon maaf agak lebih cepat dulu kalau waktu kita terlalu. Sebelum pergi dia bilang dia mau pisah dengan saya gitu. Ya. Waktu itu saya lagi hamil, Bu. Ya. Gitu. Terus mau pisah. Terus ya. Sekarang saya sudah melahirkan. Terus bagaimana sikap saya, Mama? Baik. Yang harus saya lakukan? Baik, ya. Baik, saya sudah mencatat pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan? Ketika ya, Bu. Dia ingin menceraikan saya, Mama. Dia bilang saya nggak sanggup untuk anak yang keempat ini untuk membiayainya, katanya gitu. Iya, baik. Saya hanya harus menanggung semua biayanya, Mama. Iya, baiklah. Ibu, maaf kalau saya katakan suami Anda suami yang sangat tidak bertanggung jawab. Istrinya hamil yang keempat, bukannya dibelai, dikasih uang, kemudian diperhatikan biar melahirkannya mudah dan penuh dengan ketenangan, ternyata ditinggalkan karena alasan tidak sanggup membiayai kehidupan anak yang nomor empat ini. Jadi dia mengatakan dan menceraikan Anda. Sebagai seorang istri, kalau suami ingin menceraikan istrinya, tidak ada pembelaan lain, ya udah kita terima. Anda banyak bernohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan Anda setelah ditinggalkan oleh suami Anda akan lebih baik. Tidak ada manusia yang hidup di alam dunia yang tidak dapat rezeki. Diberikan kehidupan Anda sekeluarga dengan empat anak yang masih bayi, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Asal Anda mau berusaha, atau Anda cari orang yang ketiga yang memberikan nasihat kepada suami Anda, agar dia sadar bahwa langkah yang dia lakukan itu adalah langkah yang sangat salah. Iya, baik Bu ya, mudah-mudahan suaminya juga mendengar dan segera terselesaikanlah masalah ini ya. Kita harus pisah dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi, tetap di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mamah dan A. Curhat dong. Masih bersama ibu-ibu dari Baitul Ihsan Cinere Depok dan Majelis Taklim Az-Zahra dari Krukut, Jakarta Barat. Saya ingin menginformasikan sekali lagi buat Anda yang ingin curhat lewat Facebook, Anda bisa mengirimkan curhat Anda di grup Mamah dan AA Curhat Dong di discussion board-nya. Dan insya Allah curhat Anda akan kami tayangkan di episode-episode mendatang. Baik, kita akan segera lanjutkan lagi, masih ada sedikit waktu untuk Anda yang ingin telepon di 564-1234 dan 021-565-5676. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Dengan Tia. Tia di mana, Tia? Di Lebak Bulus. Lebak Bulus? Iya. Iya, silakan, Lus. Nah, saya mau tanya nih, Mama. Iya. Yeah. Orang tua saya, tepatnya bapaknya, bapak saya. Iya. Itu ketahuan punya selingkuhan. Saya cuma mau nanya gimana cara ngebilanginnya, sedangkan saya sudah menikah. Masih punya hak atau enggak untuk membilangin? Jangan, saya kasihan sama ibu saya. Itu aja? Iya. Iya deh. Ya. Tia di Lebak Bulus. Bapak saya selingkuh. Bagaimana caranya saya? Bilangin sama bapaknya jangan selingkuh, kasihan sama saya. Nasehatin sama Tia. Karena Tia walau bagaimana anak bapak Tia. Walaupun udah menikah? Walaupun tetap aja yang namanya anak ada bekas. Iya. Jadi punya kewajiban menyadarkan ayahnya bahwa perlakuannya sangat melukai perasaan ibu Anda. Gitu Tia. Tapi... bapak saya itu sampai punya anak sama dari siapa? Selingkuhannya. Mas selingkuhannya? Itu gimana? Dan anaknya berarti bukan selingkuh, udah... selingkuh gitu, Pak. Sampai tapi... punya anak. Anaknya itu udah sama keluarga kita, itu gimana hukumnya? Terus ahli warisannya gimana? Dia dapat atau enggak? Oke, pertanyaan mama sayang. Apakah ayah Anda itu sampai menikah dengan perempuan selingkuhannya? Dia... belum jujur sih sama keluarga. Kalau seandainya ayah Anda menikah dengan selingkuhannya, kalau seandainya ayah Anda meninggal dunia, seperdelapan buat istri, buat ibu Anda dengan istri yang selingkuhannya. Kemudian kalau punya anak dari anak yang pertama Anda berapa bersaudara, dari istri yang kedua berapa, bagi rata. Tapi seandainya tidak menikah dengan perempuan selingkuhannya dalam tanda kutip nanti salah, artinya dia tidak mendapat hak waris. Jadi kembali, menikah apa tidak? Tapi dia tetap dapat warisan, sedangkan kan di luar nikah. Ya. Makanya mama bilang kalau menikah dapat begitu, seperdelapan bagi dua. Kalau menikahnya setelah punya anak? Kalau menikah setelah punya anak, yang dapat warisan bininya doang, anaknya kagak. Gitu ya Bu Tia ya. Begitu Tia. Ya begitu, jadi ya.